kini tiada. Ku telah dewasa, ku masih ingin sekolah, walau ku sering alfa. Dahulu satu ibuku, kini jadi kelabu. Aku harus tepat waktu, selesaikan tugasku. Tugas kuliahku, oh begitu menyebalkan. Bersama dengan mereka, coba tuh pahami.